بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Alhamdulillah, di malam ini kita tentunya berada di malam yang ke-9 dari malam Ramadan yang menunjukkan kita berjalan dengan cepat melewati hari demi hari sampai kita berada sekarang di hari yang ke-9 sebagaimana perhitungan dimulai dari maghrib. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, qiyam kita, amal yang kita berharap itu adalah amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang yang beriman, dia pasti menginginkan Ramadan itu seterusnya bersamanya di hari-harinya dalam kehidupannya. Karena apa yang dia dapatkan dari bulan Ramadan, keutamaan dan keistimewaan yang besar baginya. Dan juga dengan bulan Ramadan, dia mendapatkan pemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia berharap bulan ini bisa terus bersamanya. Tetapi tentunya tidak demikian pada realitanya. Bulan ini datang, berjalan hari-harinya, kemudian setelah itu dia akan pergi. Kita sekarang berada di hari yang ke-9. Tidak terasa. Besok hari yang ke-10. Kemudian pertengahan bulan. Kemudian 3/4 bulan. Waya subhanallah. Indahnya hari-hari ini akan terasa nanti di hari-hari kemudian setelah kita melepas Ramadan, terasa ada yang hilang, ada yang lenyap dari kita semua dengan Ramadan, ada yang kurang, tidak lagi terasa seperti apa yang kita dapatkan di hari-hari ini. Ini tentunya sebagai bentuk peringatan dan pengingatan kepada kita semua yang sekarang lagi mendapatkan nikmatnya Ramadan. Mudah-mudahan dengan malam-malam selanjutnya, kalaupun waktu Ramadan itu berjalan, kita dapat mengumpulkan amal yang baik. Kita dapat mengumpulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan yang mubarak ini insyaallah taala. Wallahul muwaffiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Sebaliknya, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang tidak terikat dengan iman, tidak ingin diikat dengan iman, atau mereka yang tidak ingin memperhatikan imannya, bulan Ramadan ini adalah bulan siksaan bagi mereka. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang membelenggu mereka. Dia merasakan hari demi harinya bagaikan siksaan, bagaikan suatu penjara yang memenjarakan dia. Wallahul musta'an. Orang yang demikian adalah orang yang celaka datang padanya Ramadan, dia tidak mengambil sesuatu, bahkan dia merugi. Dan dia berharap Ramadan itu cepat-cepat pergi. Wallahul musta'an. Orang-orang yang seperti ini, tentunya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang seperti ini, atau dari sifat orang-orang yang seperti ini menimpa kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan melindungi kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dengan datangnya Ramadan, selalu bergembira, selalu penuh semangat, selalu menghidupkannya, selalu mengamalkan amalan-amalan dalam rangka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Ramadan yang datang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Kemudian, di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kitab kita Bidayatussul, yang tentunya apabila ini dihubungkan dengan Ramadan, kita bertaqarrub dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Kedua, berkaitan dengan isi kitab adalah pemuliaan dan pengutamaan terhadap Rasulullah. Tentunya kita berharap dengan mengetahui keutamaan dan kemuliaan beliau, kita semakin cinta terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, karena cinta seorang mukmin kepada nabinya menandakan keimanannya, menunjukkan keimanan dan menunjukkan akidahnya. Dan juga kecintaan kepada Rasulullah akan membawa dia untuk mengikuti syariat beliau, sunnah-sunnah beliau, akan menjadikan beliau sebagai qudwah. Sehingga dengan bulan Ramadan yang datang, terlalu banyak hasungan, anjuran, bimbingan beliau yang seharusnya kita jalani, yang seharusnya kita amalkan, seharusnya kita menjalankannya, mempraktekkannya sebagai tanda cintanya kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan pengutamaan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam dengan syariat yang beliau bawa, sunnah yang beliau tunjukkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari hamba-hamba Allah yang mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian berkudwa sepenuhnya kepada beliau, dan kemudian kita dikumpulkan oleh Allah dengan beliau, Allahumma amin, dikumpulkan di surganya dalam keadaan dia ridho dan dalam keadaan dia cinta kepada kita, berkumpul bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mar'u ma'a man ahabba. Al mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan dikumpulkan oleh Allah dengan siapa yang dia cintai. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, kitab yang baik ini ditulis oleh Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Syafi'iyah, dan disebut digelar Sultanul Ulama. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata sebagai kelanjutan apa yang kita kaji, poin yang ke-12, wa minha anna Isa alaihi salam abra'a al-akmah, abra'a al-akmah ma'a baqa'i 'ainihi fi maqarriha. Dari pengutaman beliau, dari pengutaman Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa Isa alaihi salam pernah menyembuhkan orang yang buta, tetapi baqa'ainihi, kebutaan matanya, masih mata itu masih tetap di tempatnya, ma'a baqa'ainihi fi maqarriha. Jadi Isa pernah mengobati dan menyembuhkan kebutaan mata seseorang, tetapi keadaan mata tersebut masih tetap di tempatnya di posisi mata yang Allah ciptakan kita dengan mata tersebut. Ma'abaqai ainihi fi maqarriha. Jadi dalam keadaan tetapnya mata itu di tempatnya. Sehingga sebagaimana kebiasaan yang kita lihat atau yang ma'ruf yang kita lihat, orang yang buta matanya, matanya berada di tempatnya, di posisinya, di posisi tempat mata, cuma buta matanya. Nah, Isa alaihissalam, beliau diberikan mukjizat oleh Allah untuk menyembuhkan dan menjadikan mata yang buta ini melihat dengan izin Allah, dengan ketetapan Allah. Demikian yang diberikan kepada Isa, Isa alaihissalam dari mukjizat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raddal ain ba'da an salat 'ala al-khaddi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dan dal tapi dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raddal ain mengembalikan mata ba'da an salat setelah mata itu lepas dan tergantung di atas pipi seseorang, lepas dan tergantung di atas pipi seseorang, keluar dari tempat mata tergantung di pipinya. Maka Rasulullah mengembalikan mata tersebut. Dan kemudian mata tersebut atau orang yang matanya lepas ini dapat melihat kembali. Sebagaimana orang yang sehat tanpa terjadi apapun sebelumnya. Fafihi mu'jiza min wajhaini. Maka di sini ada mu'jizat dari dua sisi. Ada sisi mu'jizat atau ada mu'jizat dari dua sisi. Ahaduhuma at-ta'amuha ba'da saylaniha. Wal ukhra raddul basar ilaiha ba'da faqdihi minha. Yang pertama, ta'amuha ba'da saylaniha, mata itu tentunya bisa melihat dari kebutaan setelah dia terlepas. Ba'da saylaniha. Wal ukhra dan yang lain. Mengembalikan posisi mata. Raddul basar ilaiha. Ba'da faqdihi minha. Setelah mata ini tidak dapat lagi melihat dan hilang dari tempatnya. Raddul basar ilaiha ba'da faqdihi minha. Jadi mengembalikan pandangan mata dengan matanya setelah mata itu terlepas. Maka tentunya ini melihat dari dua keadaan yang Allah berikan mukjizat kepada dua orang nabi dan rasul ini, tentunya yang lebih nampak utama adalah apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mengobati mata yang buta, tetapi mata yang sudah terlepas dari posisinya, kemudian menggantung di pipi, yang dengan otomatis, ini tentunya mata tersebut tidak berfungsi lagi, buta. Dan tentunya tidak lagi menempati posisi yang sewajarnya. Maka beliau menempatkan dengan posisi yang wajar, kemudian menjadikan mata itu dengan izin Allah, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata itu pun kembali melihat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di catatan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yasiru ila ma akhrajahu Abu Ya'la wa Abu Nu'aim min tariq Asim ibni Umar ibni Qutada an abihi an jaddihi Qutada annahu usibat aynuhu yawma Uhudin fasalat hadaqatuhu ala wajnatihi fa'aradu ayyaqta'uha fasa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala la fada'a bihi faghamaza aynahu birahatihi fakana la yadri ayya aynaihi usibat. Yaitu bahwasannya Qatadah di sini disebutkan Asim ibnu Umar ibni Qatadah pada satu waktu, Qatadah kakek dari Asim, pada satu waktu Qatadah matanya mendapatkan musibah, tentunya terkena dari lemparan ataupun apa yang menimpa matanya di hari peperangan Uhud. Maka matanya salat, yaitu bola matanya salat hadaqatuhu salat di pipinya ala wajnatihi, keluar menggantung di pipinya. Maka mereka para sahabat aradu, dengan demikian tentunya tidak diharapkan lagi mata tersebut bisa melihat. Mata tersebut telah lepas. Mereka pun ingin memotongnya. Tetapi sebelum itu mereka bertanya kepada Nabi, fasa'alun Nabi. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian potong. Fada'abihi, beliau pun memanggil sahabat ini. Kemudian dia pun mengkerdipkan matanya dengan nyaman. Ternyata fakana la yadri, dia pun tidak tahu mata yang mana tadinya terkena, karena dia merasa tidak ada masalah dengan matanya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan kembali posisi matanya, dan tentunya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka matanya pun bisa melihat kembali, dan orang yang mendapatkan musibah ini atau sahabat yang mendapatkan musibah ini tidak sampai tidak sadar mata yang mana yang tadinya mendapatkan musibah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga demikianlah apa yang didapatkan dari mujizat beliau tentunya melebihi dari mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini tentunya menambah poin terhadap pengutamaan terhadap beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wa minha annal amwat alladhi ahyahum minal kufri bil iman aktsaru adada mimman ahyahum Isa hayatal abdan wa sayati bayan hayatul iman wa sayati bayan hayatil iman wa hayatil abdan. Dan dari keutamaan beliau bahwasanya orang-orang yang telah wafat, alladhi ahyahum minal kufri bil iman aktsaru adadan, yang telah dihidupkan mereka ini sebelumnya mati dari kekufuran kemudian hidup dengan keimanan, itu jumlahnya sangat banyak, aktsaru adada, dari sekedar siapa yang dihidupkan Isa dengan kehidupan badan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Isa telah menghidupkan orang yang telah mati dengan mukjizat dari Allah. Cuman tentunya jumlah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang telah mati dari orang-orang kafir dengan kekufurannya, kemudian dihidupkan dengan iman, itu lebih banyak dan itu lebih utama tentunya. Karena kehidupan dengan iman itulah yang lebih utama. Kalaupun dia tidak mati pada wujudnya dengan badannya sebelumnya dengan kekufuran, tetapi kemudian kekufurannya lenyap dengan hidayah Allah, kemudian dia menjadi beriman. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, kepada mereka yang beriman kepada beliau. Demikian juga orang-orang yang datang setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi, annal amwat alladhi ahyahum minal kufri bil iman aktsaru adadan. Yang telah mati, yang beliau hidupkan dari kekufuran dengan keimanan, itu lebih banyak jumlahnya dari orang yang dihidupkan oleh Isa dengan kehidupan badan. Tentunya, menghidupkan dengan kehidupan badan, dari sebelumnya mati kemudian dihidupkan, ini adalah mukjizat yang luar biasa. Cuman yang lebih luar biasa lagi, dia pada hakikatnya mati, yaitu orang-orang kafir tidak dinilai hidup. Dia hanyalah jasad yang berjalan di permukaan bumi, tetapi sebetulnya dia mati dengan kekufurannya. Lantas kemudian dihidupkan oleh Rasulullah dengan izin Allah, mereka pun menjadi beriman, yang seakan-akan tadinya mati kemudian hidup dengan keimanan. Ini tentunya keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada beliau. Karena itu juga nanti hanya akan disebutkan sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa beliau adalah orang yang memiliki umat yang paling banyak, yang menunjukkan umat yang paling banyak ini tidak lepas daripada perjuangan beliau, tidak lepas dari dakwah beliau, tidak lepas daripada usaha beliau dalam mendakwakan agama Allah, sehingga mereka pun hidup mengamalkan Islam, mengimani Allah, kemudian mengamalkan keimanan tersebut, keislaman tersebut, dan kemudian mereka pun diwafatkan dengan jasad-jasad mereka oleh Allah, yang nantinya mereka akan dibangkitkan kembali di hari kemudian dan berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap umat akan dibangkitkan berada di belakang nabi mereka masing-masing. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian. Sehingga keutamaan menghidupkan yang mati bukanlah hanya sekedar menghidupkan badan, tetapi menghidupkan yang mati bahkan diinginkan dengannya menghidupkan dengan keimanan, setelah sebelumnya orang-orang tersebut mengkufuri Allah, mengingkari Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah saudaraku sekalian, dari apa yang kita ambil dari keutamaan-keutamaan tersebut, yang tentunya mudah-mudahan dengan dua keterangan tadi membuat kita semakin kuat keimanannya, kokoh keimanannya, menerima sepenuhnya Nabi yang mulia ini, untuk kita ikuti apa yang dia perintahkan, untuk kita kerjakan apa yang dia perintahkan, yang kemudian benarlah pengikutan kita kepada beliau, benarlah kecintaan kita kepada beliau, karena pengikutan dan kecintaan tidak dinilai dengan perkataan, tetapi dinilai dengan perbuatan atau amalan di dalam menjalankan apa yang dibimbing oleh siapa yang dia cintai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk beramal yang banyak di hari-hari yang baik ini, sehingga kita dinilai sebagai hamba yang beramal ketika datang Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala